hal tersebut berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas yakni alasan-alasan ini, dan kita masuk pada poin yang ke-47. Perhatikan halaman 159. Untuk siapapun di antara pemirsa yang memiliki kitabnya, di antara alasan kenapa kita sebagai seorang muslim harus memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, 47. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Islam, yang berarti mereka telah mendapat petunjuk. Dengan demikian, mengikuti mereka adalah wajib. Kita ulang. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Islam, yang berarti mereka telah mendapat petunjuk. Dengan demikian mengikuti mereka adalah wajib. Al-Mushahidun al-Kiram, wajibnya kita sebagai seorang muslim memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, karena para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah generasi yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi kita tidak mengikuti siapapun kecuali generasi yang terbaik, generasi yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, generasi yang berpegang teguh dengan agama Islam. Bukan kemudian satu generasi atau seseorang yang bisa jadi kesalahannya begitu banyak. Para sahabat tentunya bersalah. Tapi kita sebutkan di beberapa pertemuan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mensifati para sahabat dengan orang-orang yang sedikit bebannya atau ringan bebannya. Paling ringan bebannya. Maksudnya jarang salah. Kata beliau di sini, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 dan juga Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Lan fisama laha wallahu samii'un 'aliim." Yang artinya adalah, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang ridha, yang rela untuk disembah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala akan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti mereka. Disebutkan dalam tafsir singkatnya, likamali hadzal din waqtidahi ayatihi la yuhtaju ila al-ikrah alayhi liman tuqbal minhumul jizyah. فالدلائل بينة يتضح بها الحق من الباطل والهدى من الضلال فمن يكفر بكل ما عبد من دون الله ويؤمن بالله فقد ثبت واستقام على الطريقة المثلى واستمسك من الدين بأقوى سبب لا انقطاع له وَاللَّهُ سَمِيعٌ لِأَقْوَالِ عِبَادِهِ عَلِيمٌ بِأَفْعَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ. Karena kesempurnaan agama ini dan karena jelasnya ayat-ayatnya, maka tidak dibutuhkan untuk memaksa kepada siapapun yang diterima darinya jizyah, orang kafir yang ada di bawah kuasa kaum muslimin dan mereka membayar upeti. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Karena dalil-dalil akan benarnya agama Islam, akan sempurnanya agama Islam, orang Yahudi pun tahu, hingga mereka menyebutkan perkara tersebut dengan nada yang iri kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking detailnya Islam bahkan sampai urusan buang air besar dan air kecil pun Nabi Muhammad ajarkan detail. Maka dalil-dalil telah jelas, dengannya diketahui kebenaran dari kebatilan. Maka dalil-dalil telah jelas, diketahui darinya petunjuk daripada kesesatan. Maka barang siapa yang kufur, mengkufuri, menolak kepada apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dan berjalan di atas jalan yang lurus dan berpegang teguh dengan agama dengan sebab yang paling kuat, tidak pernah akan putus. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua perkataan hambanya, Maha mengetahui semua perbuatan mereka dan niat mereka, dan Allah akan membalas mereka atas hal tersebut. Ditutupnya ayat ini dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi orang kemudian mengatakan dia Islam tapi aslinya tidak. Makanya disebutkan dalam tafsirnya, Allah Maha mengetahui semua perbuatan mereka dan niat mereka, artinya isi hati mereka Allah tahu. Karena ada yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengkufuri semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang sangat kuat, tidak akan putus. Itu kan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang beriman, mengkufuri taghut, maka dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Iman yang sebenar-benarnya tentunya bukan hanya mengatakan saya Islam saya Muslim tapi aslinya kafir, menggerogoti, merusak Islam dari dalam. Dan dalam bahasan kita ini, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam. Kurang apa? Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka rela mati untuk memeluk agama Islam. Ya, disiksa mereka karena memeluk agama Islam, Bilal. Mati mereka karena memeluk agama Islam, kedua orang tua Ammar, yaitu Yasir dan istrinya. Kurang contoh apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menggantikan Nabi Muhammad tidur kala itu, di tempat tidur yang biasa Nabi Muhammad SAW tidur di atasnya, itu kan berarti siap untuk kemudian dibunuh. Bukan bunuh diri, menggantikan Nabi Muhammad tidur. Karena orang-orang kafir Quraisy telah membuat makar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena mereka berusaha untuk menghalau, menyetop lajunya, pesatnya perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan begitu banyak cara, tidak pernah sukses. Dakwahnya disaingi, enggak sukses. Semua orang kemudian dihalang-halangi agar tidak mendengarkan Nabi Muhammad, tetap ada yang datang. Bahkan jamaah haji di perbatasan dikasih tahu atau diberitahu bahwasanya di Mekah ada tukang sihir namanya Muhammad, hati-hati kamu jangan dengerin dia. Kalau kamu dengerin dia nanti kamu akan terpisah dari istrimu, dari anakmu, dari keluargamu. Dia tukang pecah belah rumah tangga. Tetap orang datang. Fitnah yang begitu banyak disematkan pada Nabi Muhammad SAW, begitu banyak gelar-gelar yang buruk, semua enggak mempan. Ini orang berarti harus kita matiin nih orang. Si Muhammad ini SAW harus kita matiin. Kalau enggak ya pesat sekali dakwanya. Semua orang mendengarkannya. Harus dibunuh. Mereka merencanakan makar itu. Dan mereka ingin cuci tangan ketika membunuh atau setelah membunuh. Makanya masing-masing kabilah mengirimkan satu anak mudanya agar nanti kemudian membunuh Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan tombakan atau tusukan satu orang yang sama. Supaya gak ada yang disalahin. Kenapa? Semuanya ikut. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Dan mereka berbuat makar tipu daya dan Allah menipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik yang berbuat tipu daya. Malah ketiduran mereka semuanya. Atau mereka Allah tidurkan. Dan Nabi Muhammad SAW melewati mereka semuanya dengan gampang. Tapi kan kala itu Ali bin Abi Thalib yang siap untuk menggantikan Nabi Muhammad kala itu. Rela mati mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Di perang Uhud juga demikian. Di perang Uhud juga demikian. Mereka mencari-cari Nabi Muhammad SAW. Karena peperangan yang berkecamuk, mereka nyari Nabi Muhammad. Pemimpinnya mati baru menang. Gak dapat. Kenapa? Dihalangi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Walaupun tentunya betul Nabi Muhammad codet wajahnya, bocor kepalanya, patah gigi, yakni serinya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, ini alasan kenapa kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Islam. Mantap mereka memeluk agama Islam. Yang berarti mereka telah mendapat petunjuk. Bahkan sebaik-baik petunjuk. Nanti kita akan sebutkan di poin ke-50. Kok tidak salah disebutkan di sini. Mereka menuntut ilmu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Wahyu turun di sisi mereka. Karena Nabi Muhammad SAW kala itu bersama mereka. Terkadang Nabi Muhammad terdiam sejenak karena wahyu turun. Dengan demikian mengikuti mereka adalah wajib. Mengikuti generasi terbaik. Mengikuti generasi yang berpegang teguh dengan agama Islam. Mengikuti generasi yang telah mendapatkan petunjuk. Bukan siapa-siapa yang kita ikuti. Generasi terbaik. Generasi yang berpegang teguh dengan agama Islam. Generasi yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihamlillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang artinya adalah, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, bunuh-bunuhan, perang. Ada masalah sedikit, perang. Ada masalah sedikit, bunuh-bunuhan. Mau nentuin siapa yang meletakkan Hajar Aswad saja, berdebat mereka sampai kemudian 3, 4, sampai 5 hari, itu hampir perang. Hampir tumpah darah untuk nentuin siapa yang meletakkan Hajar Aswad saja kayak gitu. Ya. Di masa jahiliyah, semua kabilah baik itu yang ada di Mekah atau yang ada kemudian di Madinah, termasuk di antaranya Aus dan Khazraj sekalipun, ada masalah sedikit perang udah. Dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu ketika dahulu di masa jahiliyah kalian bermusuh-musuhan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Para sahabat, kalau kita kerucutkan khitabnya, ya ini untuk para sahabat yang tadinya bermusuhan satu sama lain dengan nikmat Islam. Mereka jadi bersaudara. Lembut mereka satu sama lain karena sama kaum muslimin. Allah selamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala karena Islam. Dan Allah berikan mereka petunjuk. Jadi yang kita ikuti ini adalah faham satu generasi yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan siapa-siapa. Generasi terbaik, generasi yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, generasi yang istiqamah di atas jalan Islam, yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan siapapun. Itulah alasan kenapa semua kita sebagai kaum muslimin wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, karena ini. Karena para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib atas kita untuk mengikuti mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian poin ke-48. Di antara alasan kenapa kemudian kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dapat diperoleh dengan mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara kelompok maupun individu. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti para sahabat, baik secara kolektif kelompok mereka semuanya ataupun individu. Tapi ingat al-musyahidun al-kiram, berkaitan dengan misalnya perbuatan seorang sahabat yang menyelisihi mayoritas sahabat yang lain secara individu, ya kita tidak wajib mengikuti. Walaupun itu sangat jarang terjadi. Ada, tapi biasanya kita hanya salah faham. Seperti praktek Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia disebutkan dalam bahasa Jawa napak tilas, dia menyusuri semua jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bepergian atau safar? Di tengah-tengah safar Nabi Muhammad pernah stop di mana? Di tengah-tengah safar Nabi Muhammad ngapain? Dia ikuti semuanya. Hanya napak tilas. Nabi Muhammad pergi kemana, kemudian dia ikut. Tentunya sepeninggal Nabi Muhammad ya. Di mana kala itu dia ingat Nabi Muhammad stop, dia juga stop. Nabi Muhammad buang air, di situ juga dia buang air. Nabi Muhammad istirahat, di situ juga dia istirahat. Dan tidak ada niat ibadah. Lalu kemudian waktu berlalu, praktek Abdullah bin Umar bin Khattab ini disalahfahami oleh sebagian orang. Akhirnya jejak itu diikuti juga, cuman dengan niat ibadah. Akhirnya jadinya tempat-tempat tertentu, situs-situs tertentu, jadi tempat ibadah tabaruk mereka di sana. Abdullah bin Umar bin Khattab tidak begitu. Tapi kemudian akhirnya dipahami secara salah. Tapi di zamannya sendiri, dia diingkari langsung oleh bapaknya sendiri, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah dalam artian, ketika dipahami oleh orang yang selanjutnya dengan salah. Beliaunya gak ada niat ibadah waktu itu. Hanya ngikuti jejak doang. Tapi kenapa kemudian di masa selanjutnya kok dijadikan ibadah? Dijadikan tempat keramat. Di tempat itu kemudian orang tabarruk. Abdullah bin Umar bin Khattabnya tidak pernah melakukan hal tersebut. Ketika dia melakukan pun hanya mengikuti jejak perjalanan Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab pun mengingkarinya. Rata-rata semua sahabat yang senior pun mengingkarinya. Wallahu a'lam bissawab. Tolong, keridhaan Allah Subhanahu wa taala diperoleh dengan mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara kelompok maupun individu. Terlepas dari bahasan yang seperti tadi. Karena seorang sahabat mereka bisa berijtihad dan ijtihadnya pun bisa salah. Jadi siapapun di antara kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ikuti generasi yang telah Allah ridhai. Generasi yang Allah telah janjikan untuk mereka surga. Bukan siapa-siapa. Yang kita ikuti dalam memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW adalah satu generasi yang sudah dijanjikan surga. Satu generasi yang sudah Allah ridhai. Kan sering kita menyampaikan hadis Nabi Muhammad tentang orang-orang yang Allah ridhai. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala kata Nabi Muhammad mencintai seorang hamba, Allah akan umumkan. Allah akan beritahukan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan. Maka kamu cintailah juga dia. Akhirnya Jibril pun mencintainya. Bayangkan dicintai oleh yakni pencipta alam semesta dan juga kemudian panglimanya semua para malaikat. Cukupkah? Belum. Dicintai oleh seluruh penghuni langit. Karena Jibril mengumumkan itu kepada seluruh penghuni langit. Dan dia perintahkan semua penghuni langit untuk mencintai orang tadi. Yang Allah cintai, yang Allah ridhai. Dan itu sudah jelas disebutkan dalam firman-Nya. Kalau kita semua kan sedang berusaha ya. Dengan iman ini, dengan amal saleh ini, dengan mengikuti sunnah ini jauh dari bid'ah. Mentauhidkan Allah jauh dari syirik. Semua kita melakukan hanya dengan pengharapan. Sudahkah kemudian kita diridhoi? Belum tahu. Tapi semua kita mengharapkan itu. Para sahabat sudah diridhoi. Masih hidup mereka, mereka sudah tahu. Kan kayak gitu ya, kayak para sahabat yang ikut perang Badar itu kan sudah dijanjikan surga. Masih hidup orangnya. Subhanallah. Jadi yang kita ikuti ini dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad SAW adalah satu generasi yang telah Allah ridhai mereka, yang telah Allah janjikan surga untuk mereka, bukan siapa-siapa. Dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'adzim." Yang artinya adalah orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka karena iman dan amal saleh mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, puas akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Surga. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Sahabat, baik itu dari kalangan al-muhajirin ataupun al-ansar, telah mendapatkan janji ini. Allah meridhai mereka akan iman dan amal mereka. Mereka pun ridha kepada Allah karena pahala yang begitu besar. Puas mereka karena Allah berikan mereka surga. Mereka dapatkan bahkan kabar gembira itu, mereka yang masih hidup. Nah, kalau siapapun di antara kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah sama seperti mereka, maka ikuti mereka. Kan Allah sebutkan, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat, baik itu dari kalangan al-muhajirin ataupun al-ansar, orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat. Tapi ada embel-embel biihsan, dengan kebaikan mereka. Itulah yang kita fahami. Memahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan faham mereka. Dan tidak keluar dari faham mereka. Itulah makna kebaikan pada ayat ini. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada kalian. Dan kalian pasti akan ridha dan puas akan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan dalam tafsir singkatnya. وَالَّذِينَ سَبَقُوا النَّاسَ أَوَّلًا إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ هَجَرُوا قَوْمَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ وَانْتَقَلُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ نَصَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَعْدَائِهِ الْكُفَّارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ في الاعتقاد والأقوال والأعمال طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى أولئك الذين رضي الله عنهم لطاعتهم لله ورسوله ورضوا عنه لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم وإيمانهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفلاح العظيم وهذه الآية تزكية للصحابة رضي الله عنهم أجمعين وتعجيل لهم وثناء عليهم ولهذا فإن توقيرهم من أصول الإيمان. Dan orang-orang yang telah mendahului manusia semuanya dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Baik itu dari kalangan al-muhajirin, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hijrah, meninggalkan kaumnya, meninggalkan kabilahnya, meninggalkan semua keluarga, anggota keluarganya atau yakni sanak saudaranya untuk pindah ke negeri Islam. Hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan juga orang-orang Al-Ansar yang menolong Nabi Muhammad SAW atas musuh-musuh Nabi Muhammad SAW, kaum kafirin. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Apa maksudnya dengan kebaikan? Dalam hal keyakinan, perkataan, perbuatan. Orang-orang ini mengikuti sahabat. Orang-orang ini mengikuti para sahabat. Dengan kebaikan mereka. Dalam akidahnya, perkataannya, perbuatannya. Semuanya talaban limardatillahi subhanahu wa ta'ala. Demi mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demi mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Kita. Siapapun orang yang datang setelah zaman para sahabat. Tapi mereka mengikuti sahabat. Akidahnya, ibadahnya, perkataannya, perbuatannya, muamalahnya, semua. Dia mengikuti para sahabat demi mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena para sahabat sudah jelas diridhoinya. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat mereka dengan kebaikan. Akidah, perkataan, perbuatan. Demi mendapatkan rahmat Allah. أولئك الذين رضي الله عنهم لطاعتهم الله ورسوله. Maka mereka lah orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ridhai karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Allah rela. Allah rela. Allah cinta. ورضوا عنه لما أجز لهم من الثواب على طاعتهم وإيمانهم. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Puas mereka Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada mereka, berikan kepada mereka thawab, pahala yang luar biasa besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan mereka dan iman mereka. Allah ridha karena mereka taat, maka ridha karena mereka puas akan balasan dari Allah. Cukupkah sampai di sini? Belum. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fi abada, dzalikal huwal falahul 'adzim. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka, siapa? Para sahabat, baik dari kalangan al-muhajirin ataupun al-ansar, dan juga semua orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan mereka, memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan faham mereka, tidak menyelisih dan keluar dari faham mereka. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itulah kemenangan yang agung, yang demikian itulah kemenangan yang besar. Yang namanya menang, yang namanya jaya, yang namanya juara, kalau sudah masuk surga. Selama masih di dunia, belum. Belum menang, belum jaya, belum sukses. Sesukses apapun Anda di muka bumi ini, belum. Masuk surga, nah, itu baru sukses namanya. وفي هذه الآية تزكية للصحابة رضي الله عنهم وتعجيل لهم وثناء عليهم ولهذا فإن توقيرهم من أصول الإيمان. Maka pada ayat ini ada tazkiyah, ada pengsucian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat radhiyallahu anhum, dan ada ta'jilun lahum, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala akan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang ajil, yang periwayatannya diterima, jauh dari syahwat, jauh dari syubhat. Jika syubhat saja mereka jauh, apalagi maksiat kepada Allah, karena ini ta'jil dari Allah. Allah jadikan mereka orang-orang yang ajil. Wa thana'un 'alaihim, dan ini pujian atas mereka para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Oleh karena itu, walihadza fa inna tawqirahum min usul iman. Oleh karena itu, memuliakan mereka, menghormati mereka bagian dari prinsip keimanan. Makanya kan kita di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat adalah selamatnya lisan mereka dari mencaci, selamatnya hati mereka dari membenci semua para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, karena mereka adalah generasi yang telah Allah ridhai. Maka siapapun di antara kita yang ingin diridhai Allah Subhanahu wa taala juga, ikuti mereka dengan kebaikan mereka, dan jangan keluar dan menyelisih mereka, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir, poin ke-49, kita tutup kajian kita dengan poin ini. Di antara alasan kenapa kita harus atau wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka menjadikan kehidupan dunia sebagai bekal kehidupan akhirat. Jadi yang kita ikuti ini bukan siapa-siapa. Satu generasi yang berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Berusaha mereka saling salib satu sama lain dalam ketaatan kepada Allah. Kita tahu sejarah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berusaha untuk kemudian berlomba ingin nyalip amalan Umar bin Abu Bakar As-Siddiq, dan dia tidak bisa. Tapi itulah para sahabat. Kita tahu juga sejarah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in mereka mengikuti keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ingin berlomba untuk tahu kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pedagang, tapi mereka harus mencari nafkah, tapi mereka tidak ingin ketinggalan keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada wahyu Allah kah yang turun atau sabda Nabi Muhammad kah yang tersabdakan? Tapi mereka juga harus kerja. Akhirnya mereka bikin trik. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Kuntu ana wajarun li minal ansar. Wa kunna natadawabun nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anzilu yawman wa yanzilu yawman. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalikal yawm. Wa idza nazala fa'ala mithla dhalik." Dulu saya dan tetangga saya dari kalangan orang-orang Ansar, karena Umar bin Khattab Muhajir. Dulu saya dan tetangga saya dari kalangan Ansar, kami bergantian untuk turun gunung untuk menghadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan duduk santai buka handphone nonton live, enggak, turun gunung. Jadi bukan nyalakan sepeda motor ke masjid dengerin kajian hadir pengajian, no. Nyalakan mobil bawa mobil ke masjid, no. Turun gunung, turun bukit lah, tapi kan bebatuan yang luar biasa untuk menghadiri majelis Nabi Muhammad SAW. Karena mereka harus nyari nafkah juga, cuman gimana ini, maka harus gantian. Kata Umar bin Khattab, jika kebagian jadwal saya menghadiri, turun gunung untuk menghadiri Nabi Muhammad SAW, aku akan bawa berita itu, keseharian Nabi Muhammad itu, apa yang beliau sabdakan, ayat Allah apa yang turun, adab apa yang Nabi Muhammad hajarkan hari ini, kepadanya di akhir hari. Dan jika dia mendapatkan jadwal, dia lakukan hal yang sama. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka menjadikan kehidupan dunia sebagai bekal kehidupan akhirat. Ya, inilah yang juga harus menjadi acuan kita. Bahwasanya dunia ini tempatnya beramal agar semua kita punya bekal sebelum semua kita meninggal. Yang sangat mungkin meninggalnya itu dalam waktu dekat. Berbekallah sekarang. Watazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Berbekallah kalian. Harus punya bekal. Layaknya kita bepergian bawa bekal. Untuk zaman sekarang memang enggak perlu ya. Ya, mau pergi kemanapun, safar kemanapun gitu, wah banyak ada minimarket gitu ya. Saya enggak enak nyebutin Indomaret atau Alfamart, ada aja. Tapi kalau misalnya rada jauh sedikit, rada ke kampung dikit, ah itu enggak ada tempat itu. Tetap kita akan belanja. Di tempat tadi kita belanja untuk persiapan di jalan kan, bekal juga namanya. Beli air mineral yang cukup, beri makanan yang cukup. Kenapa? Habis ini udah enggak ada lagi minimarket. Warung bahkan juga mungkin enggak ada lagi. Sampai suara burung aja enggak ada bukti bahwasanya ini pedalaman banget, burung aja enggak ke situ. Ini suara itu. Ya. Tapi kan tetap kita membawa bekal. Layaknya seorang musafir di dunia ini. Dan itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Jadilah kalian orang yang asing. Atau seperti orang yang hanya lewat saja. Di dunia ini. Karena ini hanya persinggahan sementara. Sementaranya itu ya kita gak tahu. Ada orang yang umurnya masih muda kan sudah meninggal. rata-rata 60-70, dikit yang melewati angka itu. Tapi di bawah itu pun ada. Kakak saya di 30-an meninggal, kakak saya di 40-an meninggal, paman saya di 50-an meninggal. Belum 60 semua. Maka berbekallah kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bertakwa sekarang karena mungkin nanti sore mati. Bertakwa sekarang karena mungkin besok mati. Itulah bekal kita sebelum berjumpa dengan Allah, karena kalau sudah meninggal selesai. Pahala kita stop, kecuali ada jejak kebaikan. Ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Anak soleh yang mendoakan untuknya. Atau sedekah yang telah dia keluarkan kemarin. Mati Anda, sudah meninggal semua kita, amal-amal itu adalah jejak kita, pahala tetap mengalir. Nah ini yang harus kita lakukan. Berbekal. Al-Mushahidun al-Kiram, mereka menjadikan kehidupan dunia sebagai bekal kehidupan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Waqi' ayat 10 disebutkan, was-sabiqun as-sabiqun, tentang para sahabat. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Karena mereka berlomba-lomba ketika di dunia. Mereka yang paling dulu beriman, maka merekalah yang paling dulu untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara semua umat manusia. Setelah Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk surga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Was-sabiquna ila al-khayrati fid dunya hum as-sabiquna ila ad-darajati fil akhirah ulaika hum al-muqarrabuna 'inda Allah yudkhiluhum rabbuhum fi jannatin na'im. Dan orang-orang yang dahulu, yang paling dahulu dalam kebaikan fid dunya, di dunia, maka mereka lah orang-orang yang lebih dahulu untuk mendapatkan derajat di akhirat. Para sahabat, kemudian yang selanjutnya, dan yang selanjutnya. Siapa yang paling dulu dalam hal iman ketika di dunia, itulah yang menunjukkan derajat mereka nanti di akhirat. Ulaika humul muqarrabuna indallah, mereka adalah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yudkhiluhum rabbuhum fi jannatin na'im, Allah masukkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu a'lam bissawab. Maka pahamilah Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, karena para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka apa yang paling dulu untuk melakukan kebaikan hingga yang paling dulu untuk menggapai surga. Maka siapapun di antara kita yang mengikuti mereka, insyaallah akan mendapatkan hal yang sama. Mereka menjadikan kehidupan dunia ini adalah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Maka kita jadikan juga kehidupan dunia ini bekal semua kita semuanya sebelum menggapai akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallahu. Bagaimana bila akhir-akhir ini ana mulai futur? Bila melayani pembeli akhwat sering enggak pakai kaos kaki, enggak pakai cadar, toko ulun di samping rumah. Dan apabila menjemur pakaian, nyapu-nyapu, dan pel lantai di teras juga sering enggak pakai kaos kaki. Dalam hati ada aja begelitik, kada usah gen, enggak usah memakai, kada usah gen memakai setumat aja juga, enggak usah pakai deh, kan cuman sebentar aja. Wah, saya jadi penerjemah nih. Ngerjain aja lu. sorry Wat. Cuman habis itu merasa sangkal di hati. Al-Mushahidun al-Kiram. Walaupun khususnya para akhwat ya. Dan ini perlu juga selain dari diri Anda untuk selalu kemudian menjaga aurat Anda, karena kaki adalah aurat. Mantapkan dan kuatkan iman selalu dengan meyakini akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita mentaatinya dan rasulnya. Dan juga takutlah akan azab Allah Subhanahu wa taala ketika kita melanggarnya. Al-Mushahidun al-Kiram, khususnya para penanya dan juga mungkin yang sama dengannya. Iblis yang sukses, iblis jerumuskan kepada dosa dan kesalahan, itu levelnya Nabi. Dan rayuannya manis. Rayuannya manis. Jargon-jargonnya indah. Kamu sebenarnya enggak terlarang makan buah ini. Enggak. Cuman kalau kamu makan, kamu jadi malaikat. Itu aja. Sebenarnya enggak apa-apa. Buahnya ini enggak beracun. Dilarang itu bukan mungkin karena beracun, enggak. Kamu kalau makan, nanti kamu jadi malaikat. Itu doang. Enggak apa-apa dimakan. Makan aja. Jargonnya itu loh. Dan dia bisikkan selalu. Ah, sedikit aja. Gak ada yang lihat juga. Aduh, males lah masa pengen nyapu doang harus pakai kaos kaki dulu. Nah itu. Jargonnya itu loh. Sebentar doang, sedikit aja. Gak ada yang lihat juga. Loh, kamu nyapunya pagi-pagi. Orang gak ada yang lewat juga. Anda gak pernah tahu itu. Untuk menghalangi Anda dari menggunakan atau menutup aurat yang sempurna, dia sudah tidak bisa halangi. Tapi dia akan kurang-kurangi dikit. Untuk menghalangi semua kita misalnya, yakni menyembah Allah, mengesakan Allah, sholat 5 waktu, udah enggak. Tapi ketika kita sholat, baru kita diganggu. Menghalangi Anda untuk menanggalkan yakni khimar Anda, pakaian Anda, dia enggak. Cuman karena Anda sudah bercadar, itu yang menjadi bahasan dia. Udahlah, enggak usah pakai cadar. Sebentar, ribet pakai cadar itu. Makanya alhamdulillah ya, akhir-akhir ini ya, bahkan baru kemarin, terima kasih saya dikirimi oleh sebagian ikhwah, atau ada ikhwah yang mengirimi hadiah, contohnya untuk istri. Cadar tapi pakai karet, Pit. Jadi enggak repot ngikat-ngikat, Pit. Bagus tuh, inovasi. Pasang, selesai. Jadi gak ada alasan lama, repot, karena Anda sudah berkomitmen, Anda menutup aurat Anda bahkan sampai level pakai cadar. Makanya untuk semua atau para kurir barang ya, jika Anda ngantar barang, Anda ngetok pintu atau Anda mengatakan paket, dan rada lama si penghuninya keluar, bisa jadi mereka sedang menutup pakaian rapat dulu dan rapi dulu baru keluar. Jadi sabar sebentar bapak-bapak. Waduh, gak ada yang datang nih, gantungin di. Jangan. Tunggu sebentar, mereka hanya ingin menyempurnakan pakaiannya sebelum kemudian keluar. Karena mungkin saja suaminya lagi gak ada. Jadi untuk kemudian merayu Anda untuk menanggalkan pakaian Anda yang sempurna, enggak. Tapi pada perkara yang sedikit itu, yang bagi Anda itu, iya ya enggak apa-apa ya. Aduh, cuman jemur pakaian doang nih. Lagian jemur pakaian kok di luar ya? Enggak pakai cadar. Oh, toko ulun di samping rumah. Dan apabila menjemur pakaian, nyapu-nyapu, ngepel, lantai, teras juga sering enggak pakai kaos kaki. Iya, sangat mungkin terlihat lawang Anda punya toko. Bisa jadi ada orang datang dan mungkin sangat pagi-pagi. Dan mungkin sekali kemudian laki-laki. Terfitnah dia dengan wajah Anda. Terfitnah dia dengan, kita katakan, kaki Anda. Ya. Kenapa sebagian wanita terkadang mengambil pendapat yang cukup berat sampai level pakai sarung tangan? Jari jemari ini untuk wanita ya, bukan ini. Jari jemari ini untuk wanita itu bisa sudah melambangkan bagaimana indahnya tubuhnya. Ya, kelihatan dari jari jemari. Jari jemarinya lentik, pit, indah, putih, lentik, indah. Udah dari jari jemarinya aja kelihatan. Dia sadar akan itu, makanya dia pakai sarung tangan. Makanya kan ketika nalar yang kelihatan wajah dan dua telapak tangan. Sebagian kemudian ada yang membolehkan, terlepas dari khilaf, mata kaki ke bawah. Kenapa? Itu perwakilan dari tubuh. Ini perwakilan tubuh Anda ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, orang mungkin sangat atau bisa jadi terfitnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, iblis tidak kemudian dan tentaranya tidak merayu Anda untuk menanggalkan, yakni cadar Anda, enggak, cuman ya, sebentar lah, cuman jemur pakaian doang. Enggak ada orang juga. Sebentar lah, cuman nyapu teras doang. Enggak ada orang lihat juga. Subhanallah. Pelan-pelan, sabar dia. Dia dan tentaranya sabar. Karena target jangka panjangnya sudah dia pikirkan. Awal-awal gak pakai cadar. Ah iya, gak ada yang lihat juga, gak pakai cadar. Sehari, dua hari, tiga, empat hari, sebulan. Ah, gak ada yang lihat juga. Lama-kelamaan ketika harus jemur pakaian, lama-kelamaan ketika harus nyapu teras, karena sudah tahu begitu lama kemudian tidak ada yang lihat, nggak usah lah, nggak usah pakai khimar juga, nggak pakai jilbab. Lama kelamaan pakai daster doang. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Lakukanlah kebiasaan Anda karena hanya sebentar. Tidak selama itu Anda menjemur, tidak selama itu kemudian Anda menyapu. Pakailah sebentar dan kemudian, yakni insyaallah Anda akan aman. Wallahu a'lam bishawab. Ingat ya, dia target jangka panjangnya semua kita masuk neraka. Jadi sebisa mungkin ketika menghadapi orang-orang yang memang sudah taat, pada ketaatannya itu dia akan kurang-kurangi. Wallahu a'lam bishawab. Daripada kemudian Anda begini, kemudian sangkal terus kan. Padahal Anda tahu Anda salah sebenarnya. Nggak nyaman gitu. Karena bisa jadi mungkin bukan orang yang lewat, bukan orang yang dekat, tapi yang rada jauh yang bisa lihat. Allah Allah bisa. Lanjut. Bismillah Ustadz. Di masjid dekat rumah saya, di masjid dekat rumah sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi ana sudah mulai sholat di masjid lagi. Dengan begini, apakah sudah gugur uzur yang membolehkan ana tidak sholat berjamaah? Apakah ana dosa kalau tidak sholat di masjid tanpa uzur? Siap. Berkaitan dengan wabah ini tentunya belum selesai. Bahaya tetap masih ada. Tapi kalau kemudian Anda mempraktekkan protokol dan DKM masjid mempraktekkan protokol, bismillah, no problem. Asal ketat. DKM-nya ketat, semua jamaahnya kemudian taat menjaga sama-sama. Karena sebenarnya belum turun nih Fit ya, belum turun. Malah makin tinggi, sehari itu 3.000 yang positif. Ikuti berita. Sehari itu sekarang di Indonesia 3.000, kemarin-kemarin cuma 1.000, sekarang 3.000. Belum selesai sebenarnya. Bahaya masih ada sebenarnya di luar sana. Uzur sebenarnya masih ada. Maka ketika seorang kemudian masih sholat di rumah dengan uzur tersebut, boleh, no problem. Tapi ketika dia kemudian ingin ke masjid, karena dia mempraktekkan protokol kesehatan pada dirinya dan DKM juga, bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silahkan, asal kemudian Anda dan DKM yang mempraktekkan protokol kesehatan, Anda datang pakai masker, Anda datang mungkin dari rumah sudah wudu, bawa sajadah sendiri, sebelum masuk mungkin cuci tangan. Anda kemudian gak usah marah atau bergumam ketika Anda kemudian dicek suhunya. Salatnya kemudian berjarak. Ya. Masjid dibuka dan ditutupnya sebentar sebelum azan dan sebentar setelah selesai salat, gak berlama-lama. Ya, praktekkan semua protokol itu. Bisa? Bismillah. Dan harus ada kemudian dari DKM, masjid manapun, yang berani menegur, karena Anda akan berhadapan dengan banyak orang, mungkin lebih tua daripada Anda, yang tidak kemudian mempraktekkan protokol. Harus Anda tegur. Sama-sama menjaga. Pak, pakai maskernya, Pak. Waduh, ketinggalan. Pulang dulu aja, Pak. Ambil dulu. Pak, sejadahnya mana, Pak? Nanti kan di masjid ada. Pulang dulu aja, udah. Harus ada yang berani negur. Kalau enggak, Anda membahayakan banyak orang. Dan tidak sedikit kemudian sebagian jamaah sudah 40-an, sudah 50-an. Rentan sekali, lebih rentan sekali untuk terpapar. Maka kalau Anda mempraktekkan, DKI mempraktekkan, maka bismillah. Apalagi misalnya untuk kita nih, di pengurus dalam, kalau enggak salah sudah ijo ya. Ya. Pagi ini nih, saya dapatkan SMS. Pagi ini, WhatsApp. Dari DKM Masjid Imam Syafi'i, mereka akan merapatkan protokol. Berikian segera insya Allah akan dibuka. Ini kabar gembira nih untuk semua kita. Semuanya pasti sudah kangen, 6-7 bulan sudah ini. Tapi mereka ingin rapatkan dulu detail protokolnya. Karena ini percontohan. Dan kita masjid bukan di dalam komplek, di pinggir jalan umum. Kalau di komplek mungkin lebih gampang. Di pinggir jalan umum. Artinya semua orang bisa mampir. Adzan berkumandang orang mampir. Maka harus ketat. Yang mampir bisa jadi badannya gede. Yang mampir bisa jadi badannya gede, sangar pula. Kemudian gak pakai masker. Berani gak negur? Sorry mas, pakai masker gak? Aduh gak nih, aduh gak usah dulu deh mas. Ya. Dia bisa membawa, kita bisa lemah. Dia bawa, kita lemah, kena. Dia menganggap remeh ini, Anda nggak pernah nafas pakai bantuan tabung oksigen sih. Anda kalau sudah kena, nafas susah. Orang yang punya keluhan jantung, orang yang punya keluhan asma, tahu sekali bagaimana rasanya. Anda yang sehat-sehat saja, makanya kemudian nggak pernah merasa, kemudian mengabaikan atau menganggap remeh. Dengan mengatakan kemudian orang takut ke masjid. Subhanallah. Anda mungkin belum pernah sesak nafas ya. Ringan sekali Anda mengatakan ke pasar berani, beraktivitas berani, ke masjid masa takut, lu sehat. Itu alhamdulillah sehat. Karena situ belum pernah sesak nafas. Dan bernafas dengan bantuan oksigen. Anda kalau sudah kena, paru-paru Anda rusak. Kaum muslimin bukan takut. Mereka semuanya melakukannya berdasarkan tuntunan. Anda ingin ke masjid, silakan ke masjid aja. Enggak usah kemudian nyinyirin kaum muslimin. Ke masjid aja, no problem. Jalankan aturannya, enggak ada masalah. Mereka yang tidak, mereka punya alasan untuk siapapun yang mengatakan hal yang demikian. Saya bukan doain ya. Anda kalau pernah merasakan susahnya nafas, mati rasanya, baru Anda akan sadar. Ini bukan perkara yang ringan, karena kan yang diserang paru-paru. Apalagi sebelumnya dia sudah punya keluhan asma, kena COVID pula, selesai udah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini kabar gembira, mudah-mudahan yakni segera yakni ada hasilnya. Karena ulun sebagai salah satu dari pembina, bismillah. Kalau misalnya sudah DKM sudah siap dengan makna yang tadi, Anda ketat, Anda berani negur yang tidak kemudian apa istilahnya? Yang abai gitu ya dengan peraturan, harus berani. Walaupun mungkin lebih tua daripada Anda, tegur aja udah. Dengan bahasa yang lembut. Negurnya bukan berarti harus, Pak, enggak gitu. Pak, pakai maskernya, Pak. Waduh, lupa bawa nih. Pulang aja, Pak. Kan lembutnya, tapi juga nyuruh pulang sebenarnya. Cuman lembut aja. Tapi harus berani. Karena nanti ada aja orang mengatakan masjid-masjid nyawak aja. Memang kamu yang punya masjid? Nah, ini udah repot orang kayak gini. Sama-sama pengen ke masjid, tapi akhirnya hatinya jadi rusak. Sama-sama pengen kangen masjid, sholat, tapi akhirnya nanti hati jadi rusak. TKM hanya mempraktekkan, yakni protokol sesuai dengan mereka, yang telah mereka tentukan. Anda hormati dong, Anda lupa pakai masker, pulang aja dulu. Yang berakibat mungkin Anda akan ketinggalan jamaah. Siapkan segala sesuatunya ke masjid, masjidnya juga kemudian siap, bismillah. Semoga Allah menjaga, gak salaman dulu misalnya, ya. Ketika bertemu gak salaman dulu, interaksi dikurangi, ya. New normal itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, ada akun yang menentang syariat poligami. Lalu akun tersebut memposting hadis yang mengatakan bahwa Aisyah menyindir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sindiran Rasul, Tuhanmu itu loh cepat sekali yang memenuhi hawa nafsumu. Berikut Anda sertakan dengan SS dari akun tersebut. Dah lama ini, Anda sudah tahu 2 bulan yang lalu antum baru tahu. Sudahlah, akun-akun yang seperti ini. Ya, ini cara dia menerjemahkan. Ketika dia anti dengan syariat poligami, maka dia akan menerjemahkan sabda Nabi Muhammad SAW atau perkataan Aisyah dalam hal ini sesuai dengan yang diinginkan. Ya, ini bukan yang pertama. Sejak sebelum zamannya ada media sosial, saya nonton langsung orang-orang yang seperti ini atau orang yang dibalik akun-akun seperti ini. Bagaimana kemudian, yakni Nabi Muhammad SAW, kita tidak berkata Aisyah, ini perkataan Nabi yang dibahas. Bagaimana beliau marah ketika, yakni anaknya ingin dipoligami, itu Fatimah, ingin dipoligami oleh Ali. Nabi Muhammad marah sampai naik mimbar. Dia putus ceritanya sampai situ doang. Dia tidak jujur menyampaikan hadis secara ilmiah, secara total. Bahwasanya kenapa Nabi Muhammad marah? Harus ada sebab dong. Orang Nabi Muhammad dilempari batu aja sabar kok. Kepalanya bocor, wajahnya codet aja sabar kok. Masa anaknya ingin dipoligami beliau marah bahkan sampai naik mimbar segala. Tak taunya perempuan berikutnya yang akan dinikahi Ali, anak dari salah satu pemuka Quraisy, anak salah satu dari pemuka orang-orang kafir. Makanya Nabi Muhammad marah. Dengan mengatakan tidak akan berkumpul dalam satu biduk rumah tangga anak Rasulullah dan anak musuh Allah. Jadi ada sebab. Ini redaksi penerjemahannya. Semau yang dia inginkan agar kemudian terkesan, yakni bagaimana, yakni Aisyah radhiyallahu anha protes. Aisyah radhiyallahu anha ketika dia menjadi istri Nabi Muhammad SAW, yakinlah dia berarti perempuan yang paling pantas di dunia ini mendampingi manusia terbaik itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kemudian para sahabat berani menentang hukum Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau yang seperti ini dan akun-akun yang semisal sama banyak yang anti banyak. Bahkan di antara mereka kemudian ya ini tampilannya Islam, akun-akunnya akun dakwah. Tapi aslinya menggerogoti syariat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Dan untuk antum yang punya yang bertanya nih, akun dakwah dengan paham yang lurus seabrek. Follow itu. Baca itu. Tenang hati antum. Faedah antum dapatkan tiap hari. Syubhat tidak masuk. Ya, iman ini bukan dites, iman ini dijaga. Jangan sampai kemudian kita baru hijrah, baru ikut ngaji, baru belajar 1-2 tahun. Soal kemudian baca syubhat sana, baca syubhat sini. Anda gak punya jawaban. Anda gak punya prinsip yang kuat. Anda gak punya basic yang kuat. No. Iman ini dijaga. Berselancar di media sosial, silakan. Tapi ingat, ambil yang bermanfaat. Akun para ustaz, vlog para ustaz seabrek yang bisa Anda follow, yang bisa Anda ikuti, yang bisa Anda subscribe. Subscribe ya. Ngapain kemudian dengan yang enggak jelas-jelas, apalagi orang-orang yang menggerogoti Islam. Dan biasanya kalau Anda misalnya, nih Anda kalau baca ini saja, Anda lihat komennya, orang-orang bodoh semua yang kemudian berdebat di dalamnya. Ngapain? Enggak ada manfaat. Hati antum jadi kotor. Waktu habis. Tadi sudah kita bahas. Enggak sempat kemudian berbekal karena bisa jadi nanti zuhur mati. Wallahu a'lam bissawab. Silahkan berselancar. Tapi tentunya ambil yang bermanfaat. Baik itu tulisan, baik itu pik zaman sekarang adalah foto. Pik dakwah tentunya. Atau kemudian video dari para ustaz dengan akun YouTube-nya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Tinggalkan yang demikian. Tinggalkan yakni akun-akun yang demikian. Dan secara pribadi, seingat ana ya, ini sudah 2 bulan yang lalu. Ada beberapa orang yang mendm ana seperti ini. Dengan tentunya rujukan akun yang sama. Dia-dia aja udah. Atau ketika di akun itu misalnya postingan diturunkan. Atau bahkan mungkin ada report kemudian akunnya di blog. Dia bikin lagi yang baru. Untuk recokin kaum muslimin. Untuk nyebarin syubhat. Wallahu alam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaf. Ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.